Biar sampean tidak penasaran, ada Ramayana, ada Trista Soteng, juga ada CV Sari Mulyo. Kasih tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Ju Palapa. kasih, terima matur kasih, sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah Om Bams. Ini baru permulaan loh ya.